Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz rahimahullah. Masih dalam kitab zakat. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. Dari Abu Hurairah, seseorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Yang sedekah seperti apa? Yang bagaimana? Maka Rasulullah jawab, ketika sedekah itu dari orang yang mukil, yang enggak punya, yang pas-pasan, dan mulailah kepada orang yang wajib untuk kamu cukupi belanjanya, kehidupannya, yakni anak istrimu. Begitu hadis di Imam Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan Nabi Khuzaimah dan Ibn Hibban serta Hakim. Sedekah di dalam hadis maknanya sedekah tatawu, sedekah sunnah, sedekah-sedekah sunnah. Kenapa demikian? Karena kalau itu yang wajib, sedekah wajib atau zakat, maka itu tidak akan dikatakan juhud. Juhud itu ada usaha, ada upaya keras untuk tetap dia berbuat, dan juga kalau itu yang wajib, ya tentunya tidak akan terkena kewajiban itu kecuali yang hartanya telah mencapai nisab. Sehingga enggak pas kalau dikatakan juhdul muqil. Karena kalau yang wajib hanya yang mampu dan hartanya sudah melebihi nisabnya. Maka sedekah yang ditanyakan, sedekah apa yang paling afdal? Ya, ini dari sedekah-sedekah sunnah. Bentuk sedekah sunnah yang paling afdal yang seperti apa? Qala juhdul muqil. Juhdul muqil, al-juhd atau al maknanya upaya, usaha dari al-muqil. Muqil dari qalil, orang yang hartanya sedikit. Dia punya tapi minim dan sedikit. Artinya di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang sedikit hartanya masih berjuang, berusaha untuk bersedekah, padahal dia gak mampu, maka itu sedekah yang paling afdol. Namun Rasul juga memberi arahan, sedekahmu kepada keluargamu sendiri, ini harta itu kamu berikan untuk keperluan anak istrimu, itu yang lebih afdal. Makanya beliau katakan ibda biman ta'ul, mulailah kamu berikan itu kepada orang yang ada dalam tanggunganmu. Dengan demikian, kalau digabungkan hadis ini dengan hadis yang telah lalu, khairu shadaqah ma kana an dhahril ghina atau ala dhahril ghina, sedekah yang paling afdal, sedekah yang di atas kecukupan atau melebihi kecukupan. Sementara di sini Rasul katakan juhdul muqil atau ibda' biman ta'ul, mulai dengan orang yang kamu santuni. Maka kalau di jamak yang bisa dikatakan bahwa Rasulullah SAW memberi arahan, diberi petunjuk bahwasanya orang dalam bersedekah, kalau ingin bersedekah untuk ingin pahala, maka fadilah terbesar baginya mulai kepada orang yang dia santuni kehidupannya, orang yang ada dalam tanggungannya, yaitu anak istrinya. Mulai kepada mereka, kamu ingin sedekah, kamu ingin pahala sedekah, berikan kepada anak istrimu dulu. Ibda biman ta'ul, kasih ke mereka, cukupi mereka. Masih ada sisa setelah kamu mencukupi anak istrimu, baru kamu bisa berikan kepada orang lain, fuqara, masakin atau yang lainnya. Karena kalau sudah melebihi kecukupan anak istri, di saat itu kamu bisa mengamalkan hadis maka na'am dhahril ghina, sebagai sedekah yang di atas kecukupan, artinya melebihi kecukupan. Maka demikian penjamaannya, mulai dulu dengan anak istrimu, masih ada lebih ya baru andhahril ghina, di situ andhahril ghina. Adapun kamu sedekah ke orang, ke hidupanmu sendiri, ekonomimu kurang, kekurangan anak istrimu, kesusahan, sementara kamu sedekah ke orang lain, enggak benar. Tidak benar demikian. Dan saat itu sedekahmu bukan sedekah terbaik, karena belum termasuk andhahril ghina, bukan lebih dari kecukupan. Belum cukup kok keluargamu, belum berkecukupan. Hanya Rasulullah katakan andhahril ghina, ghina kecukupan. Demikian bimbingan Rasulullah SAW. Ibda' biman ta'ul, mulailah berinfak, membelanjai orang-orang yang kamu ada dalam tanggunganmu. Anak istrimu kamu cukupi dulu, masih ada lebih dari hartamu, baru saat itu andhahril ghina, melebihi kecukupanmu, bisa kamu berikan kepada orang lain. Khairu shadaqah juhdul muqil. Dengan demikian, muqil, orang yang sedikit hartanya, tetap berusaha bersedekah, lebih afdol sedekahnya dari orang yang banyak muksir hartanya. Sehingga misalnya di antara dua orang, yang satu taruhlah dia punya 1 juta rupiah, baik, yang satu hanya punya uang 100 ribu. Yang ini 1 juta, yang ini 100 ribu. Masing-masing bersedekah dengan nilai yang sama, mengeluarkan taruhlah 25 ribu dari hartanya. Yang 100 ribu mengeluarkan 25 ribu, yang 1 juta juga mengeluarkan, mensedekah dengan 25 ribu. Mana yang lebih afdal? Yang 100 ribu lebih afdal, karena dia mukil, juhdul mukil, usaha, upaya bersedekah dari yang minim uangnya. Karena 25 ribu baginya jumlah cukup lumayan, karena dia cuma hanya punya 100 ribu, sisa 75. Tapi dia dengan itu tetap berusaha bersedekah. Bagi yang 1 juta 25 ribu ada artinya, masih ada sisa bagi dia 975 ribu. Nah ini kecil lah 25. Apalagi yang lebih dari itu, dia punya 5 juta, 10 juta, ngeluarkan 25, ya gak terasa bagi dia. Tapi orang yang hanya punya 100, hanya punya 50 misalnya, tapi dia tetap berusaha, itu yang dimaksud juhdul mukil. Dia mukil, dia sedikit kecil penghasilannya, tapi tetap berusaha untuk bersedekah. Dan makanya dikatakan juhud, dia berusaha. Juhud itu usaha, upaya. Berat bagi dia, tapi dia berusaha. Karena bagi yang satunya gak ada apa-apanya nilai segitu. Nah itu yang sedekah paling afdol. Maka hadis mengajarkan kepada kita banyak hal, antara lain semangat para sahabat untuk belajar dan mendapat ilmu. Terbukti mereka bertanya kepada Rasul, dan bertanya menunjukkan semangat mereka dan kesungguhan mereka untuk belajar dan dapat ilmu. Makanya mereka tanya, gak diam, tanya, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, apa yang paling afdol? Amalan apa paling dicintai Allah? Ini banyak. Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Bahagia. Menunjukkan kecintaan mereka terhadap ilmu dan kesungguh-sungguhannya, senang dan berharap bertambah ilmunya, sehingga mereka tanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya, dengan apa engkau mendapati ilmu ini, kok bisa kamu menjadi ulama besar seperti sekarang ini? Ibnu Abbas termasuk ulama besar sahabat. Maka kata Ibnu Abbas, dengan 3 perkara: bilisanin saul, dengan lisan yang terus bertanya, karena dengan itu berkembang ilmumu. Saat kamu pelajari ilmu, tentu akan bercabang permasalahan. Lah kalau seperti ini, nanti kalau begini bagaimana? Sehingga kamu tahu hukumnya, tahu permasalahan dengan cabang-cabangnya. Banyak tanya. Tanya tentunya untuk mendapat ilmu, untuk mengamalkannya. Wa qalbin aqul, begitu pula kata Ibn Abbas, dengan kalbu yang terus berakal dan memahami, artinya orang peras otak, berpikir, menghafal untuk mengerti dan bertambah ilmunya, wa badanin ghairi malul. Dan yang ketiga penting, dengan jasad yang tidak pernah bosan, artinya enggak manja, enggak males, capek, ini, itu. Kalau seperti itu enggak akan dapat ilmu. Ibnu Abbas tidak jarang beliau duduk atau bahkan disebutkan tidur di depan rumah-rumah para sahabat senior, Zubair bin Awam dan yang lainnya. Ditunggu oleh Ibnu Abbas di depan pintu rumahnya, kena panas, kena dingin, debu. Ditunggu sampai beliau keluar rumah, nanti ditemani menuju masjid sambil beliau tanya, ini bagaimana, ini hukumnya apa, apa dalilnya, begini, begini. Nah, seperti itu. Nah, maka tidak heran jadilah seorang Ibnu Abbas. Yang kedua, hadis juga menunjukkan amalan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Makanya ketika Rasul ditanya, sedekah apa yang paling afdol? Dan Rasul jawab, juhdul muqil, makan an dhuhril ghina. Menunjukkan Rasul membenarkan bahwa memang ada amalan yang ini lebih afdol dari yang itu, ini lebih tinggi derajatnya, pahalanya lebih banyak dibanding yang itu. Dibenarkan karena memang ada, dan begitu kenyataannya bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Dan hadis lain pun begitu, Rasulullah ditanya secara umum, ayul amali afdol, amalan apa yang paling afdol? Rasul jawab, sholat ala waktiha, sholat tepat waktunya. Di awal waktunya kamu kerjakan sholat, tidak kamu tunda-tunda. Itu amalan yang paling afdol, paling tinggi. Qultu tsumma'ai, ditanya lagi, setelah itu apa? Qala birrul walidain, bakti kepada kedua orang tuamu. Qultu tsumma'ai, lalu apa lagi? Qala jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Jadi bertingkat-tingkat derajat amalan, lebih berbeda keafdoliahannya, baik secara jenisnya, dalam artian secara jenis amalan wajib lebih afdol dari amalan sunnah. La ghubar alaih, itu jelas tidak ada iskal padanya bahwa amalan yang wajib lebih Allah cintai daripada amalan yang sunnah. Demikian pula perbedaan afdholiyah suatu amalan dalam satu jenis. Ini yani sama-sama sedekah. Sedekah banyak bentuknya. Seperti apa orang bersedekah, itu pun bertingkat-tingkat. Hanya dalam sedekah Rasul katakan juhdul mukil yang paling afdol dibanding bentuk sedekah-sedekah yang lainnya. Sebagaimana itu dalam amalan soleh, begitu pula dalam kejelekan, maksiat. Cuman yang ini disebut darajah karena menaik ke atas, makanya darajat. Al-hasanat darajat, kebaikan itu berderajat-derajat, berjenjang-jenjang. Karena yang satu lebih afdol, ini lebih afdol dari ini lebih afdol dari itu, yang wajib lebih afdol dari yang sunnah, dan seterusnya. Wasayyi'at darokat, bukan darajat tapi darokat. Kejelekan atau maksiat juga berjenjang-jenjang tapi ke bawah. Darokat itu ke bawah, darojat itu ke atas. Darokat ke bawah. Yang ini lebih jelek, ini dosanya lebih besar, azabnya lebih parah, murka Allah lebih besar, na'udzubillah. Beda maksiat yang satu dengan yang lain. Enggak sama. Makanya Allah katakan innal munafiqina bidarkil asfali minan nar, darokat. Neraka pun bertingkat-tingkat, surga pun darojat. Neraka darokat bertingkat-tingkat ke bawahnya, adabnya lebih parah, lebih dahsyat. Jannah kenikmatannya pun darojat, yang ini lebih afdal dari itu. Munafikin dikerak terbawa dari neraka, walayyadzubillah. Hadis juga menunjukkan kepada kita bahwa sedekah dengan harta yang lebih sedikit lebih afdol daripada sedekah dengan harta yang banyak. Dalam artian tadi, hari ini kamu punya penghasilan 50 ribu, kamu ingin bersedekah, maka kamu berikan ke fuqara masyakin 10 ribu. Bisa 40 ribu bagimu. 10 itu berharga sekali bagimu. Mukil, tapi juhud, tetap berusaha. Yang ini satunya, Allahumma barik, hari ini dia dapat berapa misalnya, 3 juta, 5 juta. Itu rizik yang Allah berikan padanya, rezekinya. Dan dia sama mengeluarkan 10 ribu. Ya apa artinya 10 ribu bagi dia? Sama, dia tetap berpahala tentunya. Tapi dibanding yang ini lebih afdol. Karena dia mukil. Lebih afdol, sedekahnya lebih afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berusaha tetap beramal saleh. Hadis pula mengajarkan kepada kita yang lebih afdol, yang lebih baik orang itu memulai kebaikannya, infaknya, sedekahnya kepada orang yang ada dalam tanggungannya. Mulai kepada anak istrimu, beri mereka yang mencukupi mereka. Ibda' biman ta'un, itu yang paling afdal. Jangan sampai orang itu royal keluar ke orang lain. Dia memberi, dia bersedekah, berinfak, tapi keluarganya, anak istrinya tidak dia beri, tidak dia cukupi. Itu kesalahan besar dan menyalahi apa yang Rasulullah sebutkan. Gak benar. Dan sedekahmu bukan sedekah yang paling afdal. Laisa 'indal ghina, keluargamu belum cukup. Makanya ibda' biman ta'un, mulai cukupi kebutuhan dan belanja keluargamu. Jadikan anak istrimu itu puas denganmu. Artinya mereka betul-betul merasa diayomi, dicukupi. Ini namanya orang punya kebutuhan. Ya kalau istrimu misalnya, ya dia butuh, apalah perempuan mungkin kebutuhan make up atau apa, bedak ini itu. Sudah wanita. Begitu pula belanja harian untuk makan ini, apalah LPG atau apa yang lain, listrik misalnya. Anakmu pun begitu, dia butuh pakaian, butuh susu misalnya, makanan, ini itu. Al-Muhim cukupi mereka. Sehingga benar-benar kamu menjadi sosok, kalau bagi istri kamu menjadi sosok suami yang betul-betul dihargai dan dicintai oleh istrimu, karena dia mendapat kecukupan darimu. Kebutuhan dia yang layak, kebutuhan yang memang itu dibutuhkan, keperluan-keperluan dia, dia merasa senang karena tercukupi darimu. Begitu pula anak-anakmu memandang kamu sebagai bapak mereka yang mereka hormati, mereka cintai, karena mereka mendapat kecukupan juga darimu. Senang kebutuhan-kebutuhan mereka, ini itu belanja mereka, mereka dapati dari sang bapak. Jajan atau apalah yang layak keperluan dan hajat anak. Dengan begitu kamu menjadi sosok seorang suami, seorang bapak, betul-betul figur yang dimuliakan, dihormati oleh keluargamu. Ayah salaf menasihati agar seorang suami atau seorang bapak itu menjadi langit bagi keluarganya. Ini layaknya bumi. Keluarga itu bumi. Anak istrimu itu bumi di bawah. Hendaknya kamu menjadi atapnya, menjadi langit. Artinya dengan itu terlindungi mereka dari panas hujan kalau atap ini. Kamu yang di bawah, di bawah ini enggak kena panas, enggak kena hujan, enggak kena dingin, kan ada atap. Maka begitulah layaknya seorang bapak, seorang suami, atap bagi keluarganya. Dengannya mereka tercukupi, dengannya mereka senang. Kalau enggak, akan memicu permasalahan. Ada saja. Dan kamu menjadi sosok yang dibenci dan dimusuhi akhirnya. Anakmu benci kepadamu, istrimu lebih-lebih lagi, karena tidak mendapat kecukupan darimu. Tidak mendapat kecukupan darimu. Sementara mereka butuh. Mereka butuh beli ini, butuh itu. Namanya kehidupan. Selama itu kebutuhan yang tadi, yang layak untuk dia dapati. Bukan yang muluk-muluk misalnya minta mobil mewah lah. Memang itu kebutuhan yang dia butuhkan dalam keseharian, terkait sembako atau yang semisalnya. Dan yes, yang layak lah yang dibutuhkan untuk belanja. Begitu pula anak-anakmu. Ketika mereka gak mendapat kecukupan, yang pertama mereka bidik, yang pertama mereka cibir, yang mereka bicarakan, mereka celah, ya kamu, siapa lagi? Karena kamu orang yang semestinya menyantuni mereka. Mereka ada di bawah tanggunganmu. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqut. Cukup teranggap sebagai dosa ketika seseorang itu menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Sekarang ada di bawah tanggunganmu, anak istrimu. Tapi kamu sia-siakan. Orang bilang enggak diopeni, enggak dikasih, enggak diberi yang mencukupi mereka. Kamu sia-siakan. Sementara kamu mampu. Kamu punya, ada dan bisa. Tapi kamu sia-siakan. Maka ini cukup teranggap sebagai dosa. Kadang orang hidup dalam wahm. Merasa semasa dia masih bujang. Saat orang masih bujang kan bebas, mau semaunya, mau apalah, mau belanja ini, beli itu, mau ini itu, terserah dia. Masih bujang, nggak ada yang dia tanggung, nggak ada yang harus dia tanggung jawab untuk mencukupi nafkah dan belanjanya. Saat dia sudah berkeluarga, punya anak, ada istri, perasaan dia seperti orang masih bujang, masih bebas, enggak punya tanggungan. Nah, itu kesalahan besar, kholas. Kamu sekarang di alam nyata sudah ada orang yang harus kamu tanggungi, orang yang harus kamu cukupi, dan itu tanggung jawabmu. Orang-orang yang wajib kamu santuni. Enggak bisa kamu seperti dulu bebas dan begini, harus bijak dalam membelanjakan harta. Jangan hanya berpikir dan mementingkan keperluan-keperluan pribadimu, kepentingan dirimu sendiri, sementara kamu lalaikan, kamu sia-siakan yang ada dalam tanggunganmu. Yudhayyi' man yaqut. Kamu sia-siakan orang-orang ini tadi. Haram dan dosa, Rasulullah katakan. Bahkan salah satu tujuan utama pernikahan itu agar istri anak dicukupi. Itu tujuan utama pernikahan. Salah satu tujuan utama pernikahan. Makanya Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Lelaki itu pemimpin, penguasa terhadap istrinya. Apa yang Allah katakan? Kenapa demikian? Bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah beri keutamaan kepada orang laki yang itu tidak Allah berikan kepada perempuan. Satu. Memang jenis lelaki lebih afdal dari jenis wanita. Walaysa dzakaru kal unza. Kemudian kata Allah, "Bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Karena mereka berinfak, membelanjai anak istrinya. Dengan itu mereka tinggi dan di atas keluarganya. Kalau enggak ada itu, ya apa tujuan, apa artinya pernikahan? Semula ini gadis, kebutuhan dan belanja dia di bawah tanggung jawab bapaknya. Bapaknya yang ini, dia sakit ya, bapaknya yang bawa ke dokter, beli obatnya, beli pakaiannya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, semua bapaknya. Ya, begitu kamu minta, kamu nikahi, berpindah itu tanggungan kepadamu. Kamu sekarang suaminya. Maka harus kamu beri belanja yang dia butuhkan. Bima anfaqu min amwalihim. Makanya sampai walaupun khilaf, ada khilaf, tapi sebagian ulama menyatakan tidak sah, batal secara hukum syar'i bentuk pernikahan yang disebut nikah misyar. Nikah misyar itu bagaimana? Nikah misyar ini seorang wanita, dia kaya misalnya, berkecukupan, banyak usahanya atau hartanya yang jelas banyak. Tapi dia belum bersuami. Bahkan dalam bahasa masyarakat disebut perawan tua. Umur sudah 40 mungkin, belum juga menikah. Dia butuh suami. Dia butuh lelaki. Ya, namanya manusia, satu kebutuhan biologisnya. Kedua ya, untuk rumah tangga dia butuh pengayom ini. Dia mensyaratkan, dia mencari siapa yang mau nikah denganku. Bahkan aku tidak minta belanja darinya. Gak perlu kamu belanjai aku, dia orang kaya. nafkah harta benda, aku nggak minta 1% pun, 1 rupiah pun dia nggak minta, nggak nuntut. Yang penting cukup kamu sebagai suamiku. Terjadilah pernikahan. Pernikahan yang seperti ini disebut misyar. Seorang lelaki sebatas dia suami bagi istrinya, enggak membelanjai, enggak mencukupi nafkahnya, bahkan istrinya enggak nuntut memang. Dan dia orang kaya. Yang semacam ini, pernikahan semacam ini, sebagian ulama mengatakan batal, batil, enggak sah. Karena menggugurkan salah satu tujuan utama pernikahan. Apa artinya lelaki ini, dia masuk ke keluarga itu, menikahi perempuan ini, sementara dia enggak mencukupi. Walaupun si perempuan mungkin ridho, enggak apa-apa saya ridho, yang penting dia sebagai suamiku. Hatta dia tidur 24 jam, istilahnya, enggak kerja, enggak apa, males, makan, tidur, toh, enggak apa-apa. Yang penting syahwat dia terjaga, tidak sampai melakukan yang haram, si perempuan. Yang penting saya punya suami. Yang semacam ini batal, tidak sah. Karena apa arti sang suami ini sekarang? Padahal Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu menjadi mulia, menjadi terhormat, dicintai karena infak yang mereka berikan kepada keluarganya. Kalau itu enggak ada, apa artinya pernikahan? Al-Mu'im, terlepas dari khilaf masalah itu, tadi di sisi syariat pentingnya infak dan pembelanjaan harta yang dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya itu hak yang patut dan bahkan harus didapati oleh istrinya, atau kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang suami, membelanjai apa yang dia punya kepada keluarganya. Jika itu tidak tercapai, sementara suami berkecukupan, syariat bahkan membolehkan seorang istri mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya. Dan itu bukan mencuri, dihalalkan oleh Allah. Makanya ketika Fatimah mengeluh, bukan Fatimah anak Rasul, mengeluh suaminya tidak memberi belanja yang cukup baginya, maka Rasulullah ajarkan padanya, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil dari harta suamimu tanpa dia tahu untuk mencukupi kamu dan anakmu. Karena tadi itu harus pengeluaran yang tidak bisa tidak. Dia butuh ini, dia butuh itu. Makanya Rasulullah katakan bil ma'ruf, ukurannya yang ma'ruf, yang wajar, kebutuhan yang wajar dalam tiap hari belanja seorang wanita, apalagi ketika sudah punya anak, belanja yang dibutuhkan oleh anaknya. Ma'ruf artinya di antara dua batas, yang ini over, berlebihan, belanjanya kaum borjuis, tentu gak bisa dituruti. Kalau sekali shopping bisa puluhan juta, bukan seperti itu. Tapi juga tidak di bawah standar. Ini di antara itu bil ma'ruf, yang ma'ruf lah yang wajar, hajat, kebutuhan orang sehari-hari, untuk dirinya, untuk anaknya, ambil dari harta suaminya. Bil ma'ruf. Sebagian orang tadi bakhil, pelit dan genggam hartanya untuk anak istrinya, tapi di luar dia bisa foya-foya. Bisa foya-foya. Mau dikatakan gak punya uang bisa belanja, Masya Allah. Ada yang beli sepatu 1 juta, 2 juta adalah sepatu. 20 ribu kamu bisa dapat di pasar. Intinya sepatu bisa nutupi kakimu, selesai. Ini enggak. Sepatu apa biasanya? Sepatu futsal. Jutaan harganya misalnya. Contoh. Yang ini bisa beli topi 5 juta. Topi 5 juta. Safi ini orang. Safi. Enggak boleh megang harta. Dia enggak bisa membelanjakan harta yang berguna dan bermanfaat. Sementara kepada keluarganya, bakhil, pelit, memberikan di bawah standar yang dibutuhkan. Dosa kamu haram. Kafa bil mar'i itsman an yudayyi man yakun. Cukup teranggap dosa kamu menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggunganmu. Tanggung jawab kamu di hadapan Allah kelak. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Masing-masing kalian pemimpin dan akan Allah minta pertanggungjawabannya atas kepemimpinanmu kelak di hari akhir. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.